بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد قال رحمه الله يعني الشارح قال الشارح رحمه الله تعالى أما النطق بها من غير معرفة بمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل قال القلب واللسان وعمل القلب والجوارح فغير نافع بالإجماع. Adapun hanya ucapan biha dengan kalimat syahadat min ghairi ma'rifatin bima'naha tanpa memahami maknanya wala yaqinin tanpa ada keyakinan terhadap apa yang dikandung di dalamnya wala amalin bima taqtadihi tidak pula pengamalan terhadap konsekuensi-konsekuensinya seperti nafi syirki wa ikhlasil qawli wal amal seperti menghilangkan kesyirikan, mengikhlaskan perbuatan dan perucapan, ucapan hati, ucapan lisan, amalan hati dan amalan anggota badan, maka yang demikian ghairu nafi', yang demikian tidak bermanfaat bil ijma', secara ijma' seluruh para ulama. Baik, kemarin sudah dibahas tentang apa makna syahida. Disebutkan dalam hadis ini bukan man qala, tidak. Tapi disebutkan dengan lafaz man syahida. La ilaha illallah. Siapa yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Nah, makna bersaksi sudah dibahas kemarin, tidak hanya sekedar ucapan. Aku bersaksi. Apa maknanya aku bersaksi? Aku menjadi saksi. Artinya aku mengucapkan persaksian tersebut, aku paham maksudnya dan aku mengetahui kebenaran tersebut dan aku yakin dengan hati dan dalam keadaan aku mengamalkan sesuai dengan apa yang aku yakin ini. Itu baru saksi. Baik. Ada yang berkata, bukankah dalam sekian banyak hadis disebutkan qala, Ustaz? Man qala la ilaha illallah. Iya. Betul. Bahkan hadisnya mutalatir. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Sekian banyak riwayat. Disebutkan dengan kalimat man qala. Apakah bisa kita artikan hanya ucapan saja? Kalau kalian artikan man qala, berarti siapa yang mengucapkan la ilaha illallah cukup. Tidak perlu syarat-syarat tadi. Kita katakan berarti kalau engkau katakan begitu akan bertentangan dengan hadis ini. Man syahida. Yang benar yang mana, man syahida atau man qala? Dua-duanya hadis sahih dalam kitab-kitab sahih. Seharusnya kalau kalian melihat man qala la ilaha illallah kata wa kata, siapa yang berkata la ilaha illallah, siapa yang berkata la ilallah, ternyata ada kalimat man syahida la ilaha illallah, oh maknanya qala itu adalah syahida, harusnya sama dong. Menafsirkan hadis dengan hadis itu satu jawaban. Harusnya menafsirkan hadis dengan hadis lain, berarti makna qala adalah syahida. Jawaban kedua, setiap hadis yang menyatakan man qala pasti diakhiri dengan syaratnya. Masya Allah. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Man qala la ilaha illallah. Apa lagi? Ibtigha'a wajhillah. Man qala la ilaha illallah. Apa yang berikutnya akan dibahas nanti di dalam kitab kita ini, walhamdulillah, setelah ini langsung. Sehingga Kalau dikumpulkan semua, man qala la ilaha illallah mukhlishan, man qala la ilaha illallah ibtigha'a, man qala la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, man qala la ilaha illallah dengan yakin dari hatinya, man qala la ilaha illallah dengan konsekuen, man qala la ilaha illallah, berarti qalanya adalah qala dengan syarat-syarat ini yang akhirnya sama dengan syahida. Barakallahu fikum. Amma nutqu bi ghairi hadhihi syurut fa ghairu nafi' bil ijma' la khilaf. Enggak ada perselisihan para ulama. Adapun mengucapkannya tanpa ada keyakinan dalam hati tidak bermanfaat. Siapa yang mengucapkan tapi enggak ada keyakinan? Munafiqin. Apa kata Allah tentang munafiqin? Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Di kerak yang paling bawah dalam neraka. Apa munafik tidak mengucapkan la ilaha illallah? Mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi la yanfa'. Ghairu nafi'. Limadha? Mujarradun nutq. Hanya nutq saja. Hanya pengucapan saja. Min ghairi ma'rifatin bima'naha wala yaqinin wala amalin. Fa ghairu nafi'. Qala fi al-mufhim ala sahih Muslim. Al-mufhim ala sahih Muslim adalah kitab syarah terhadap sahih Muslim. Atau ringkasannya mukhtasar sahih Muslim. Syarah terhadap mukhtasar sahih Muslim. Oleh Abu Abbas Ahmad ibn Ibrahim al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Berkata Al-Qurtubi rahimahullah, babun la yakfi mujarradu talaffuz bisyahadataini bal la budda min istiqanil qalb. Bab tidak cukupnya mujarradu talaffuz, tidak cukup hanya dengan lafaz bisyahadataini, tidak cukup kalau hanya lafaz dengan syahadataini. Bala budda min istiqanil qalb, bahkan harus ada keyakinan hati. Cukupkah syaratnya satu saja, keyakinan hati? Cukup. Karena kalau al-qalb meyakini, kalau al-qalb meyakini la ilaha illallah, maka akan muncul konsekuensinya pada lisannya, akan muncul konsekuensinya pada jawarihnya, akan muncul konsekuensinya pada amalnya. Ala sekadari? Naam. Karena Nabi menyatakan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Barang siapa yang hatinya baik akan baik seluruh tubuhnya. Siapa yang jelek akan jelek seluruh tubuhnya. Maka siapa yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, maka otomatis mulutnya pun akan berkata dengan jujur, aku beriman pada Allah dan aku bersaksi la ilaha illallah. Dan juga amalannya akan cocok, tidak akan berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi syahadatnya. Enggak akan berbuat dengan kesyirikan-kesyirikan, enggak akan melakukan kekufuran-kekufuran, enggak akan menentang la ilaha illallah. Karena jujur dari hatinya. Baik. Maka Al-Qurtubi menyatakan babnya, bab tidak cukup hanya dengan ucapan, tetapi harus ada keyakinan hati. Hadhihi tarjamah tanbihun ala fasadi madhab al-murji'ah. Pembahasan ini, tarjamah artinya bab yang sedang dibahas ini. Hadhihi tarjamah tanbihun, maka pembahasan ini adalah peringatan atas rusaknya madhab murji'ah. Rusaknya madhab al-murji'ah. Al-qailina bi'anna talafud bisyahadataini kafin fil iman. Yaitu yang menyatakan bahwa melafadzkan syahadatain saja cukup dalam keimanan. Ini madhabnya murji'ah al-batilah. Maka pembahasan bab ini, barakallahu fikum, adalah bantahan tentang batilnya mazhab Murji'ah. Mazhab Murji'ah adalah mazhab yang menganggap bahwa syahadat itu cukup dengan ikrar saja. La ilaha illallah, cukup. Walaupun enggak memahami maknanya, walaupun tidak mengerti isinya, walaupun tidak mengamalkan konsekuensinya, walaupun kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah maka dia mukmin kamilul iman. Ini mazhab Murji'ah. Ia jelas mazhab yang batil. Mengapa? Karena mazhab ini akan menyamakan antara munafik dengan mukmin karena sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Mazhab ini akan menyamakan antara Rasulullah SAW dengan munafik karena sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Karena mereka menganggap imannya sama. Astagfirullah, astagfirullah. Ini mengerikan sekali. Barakallahu fiikum. Wa hadithu hadzal bab tadullu ala fasadi. Dan hadis-hadis dalam bab ini, dalam bab kita ini, menunjukkan fasadnya, rusaknya madhab Murji'ah. Bal huwa madhabun ma'lumul fasad minasy syariah liman waqafa 'alaiha. Bahkan madhab ini adalah madhab yang ma'lumul fasad, madhab yang sangat jelas kerusakannya dalam syariat. Bagi siapa yang mau memperhatikannya, bagi siapa yang berdiri untuk melihatnya, maka pasti dia akan tahu bahwa mazhab ini mazhab yang menyelisihi Quran dan Sunnah. Walianahu yalzam minhu taswighun nifaq. Karena mazhab ini juga yalzam minhu memberikan konsekuensi taswighun nifaq, membolehkan kemunafikan. Enggak apa-apa munafik juga, yang penting la ilaha illallah, cukup. Ayo kumpul. Dikumpulkan manusia. Ucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dah, cukup, selamat kalian. Selesai. Habis itu mereka kembali memberikan sesajen kepada Dewi Sri. Sesajen kepada penunggu lautan, penunggu gunung. Kembali beribadah kepada jin-jin. Kembali beribadah kepada segala macam peribadatan-peribadatan kepada selain Allah. Isil fa'idah. Kalimat la ilaha illallah. Madhab Murji'ah, ma'lumul fasad, sangat jelas kefasadannya, kerusakannya, karena membolehkan nifaq. Enggak apa-apa, munafik juga. Yang penting la ilaha illallah diucapkan di lisan, cukup. Wal hukmu lil munafik bil iman sahih. Juga konsekuensi madhab Murji'ah ini, konsekuensi madhab sesat Murji'ah ini adalah menghukumi munafik sebagai seorang mukmin yang sahih. Menghukumi al munafik dengan iman yang sahih. Dia bukan munafik, dia mukmin shadiq. Wa huwa batilun qat'an. Dan itu madhab yang batil qat'an, secara tegas. Intaha, selesai ucapan Qurtubi rahimahullahu taala. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Maka pembahasan di dalam bab Sahih Muslim yang berisi hadis-hadis tentang syurut, tentang syarat-syarat la ilaha illallah, dikasih judul bab tidak cukupnya ucapan syahadat hanya dengan lisan saja tanpa ada keimanan dalam hati. Kemudian dikatakan bahwa pembahasan dalam bab ini, hadis-hadisnya, semuanya bantahan terhadap madhab Murji'ah yang mengatakan bahwa cukup la ilaha illallah diucapkan saja. Titik. Jelas itu madhab Murji'ah yang batil. Ikhwan fillah, na'azakumullah, berarti kalau ada yang menuduh ahli sunnah salafiyun sebagai Murji'ah, berarti mereka tidak kenal apa itu madhab salafiyah, dan tidak kenal apa itu ahlus sunnah, tidak mengerti siapa masyayikh dan ulama ahlus sunnah, sehingga mereka menuduhnya Murji'ah. Ikhwan ibn a'azakumullah, siapa yang menuduh ahlus sunnah sebagai Murji'ah? Kaum Khawarij. Dari berbagai macam sekte-sektenya, dari berbagai macam aliran-aliran dan kelompok-kelompoknya, jamaah-jamaahnya, mereka semua menuduh Ahlus Sunnah sebagai Murji'ah. Mengapa? Karena tidak mau mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Ah, kalian Murji'ah. Kami bukan Murji'ah. Murji'ah itu membolehkan kemunafikan dan menyatakan cukup la ilaha illallah diucapkan saja, titik, tidak perlu pengamalan. Kita menyatakan wajib dan harus konsekuensinya dari la ilaha illallah. Kalau mereka melakukan dosa-dosa besar, maka imannya berkurang. Kalau mereka melaksanakan ketaatan-ketaatan, imannya bertambah. Itu mazhab Ahlus Sunnah. Sedangkan mereka, kaum khawarij, perbuat dosa kafir, halal darahnya. Itu yang kita bantah. Tetapi kita dituduh Murji'ah. Karena tidak mau mengkafirkan kaum muslimin. Karena tidak mau mengkafirkan pemerintah yang masih sholat, yang masih puasa, yang masih menjalankan syariat Islam. Kalian Murji'ah? Bukan. Justru karena kami ahli sunnah, kami melihat mereka masih sholat, mereka masih puasa, mereka masih mengamalkan rukun-rukun Islam. Mengapa kita kafirkan? Ikhwan ibn a'azakullahi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kitab. Wa qala rahimahullah, berkata lagi syarih, wa fi hadzal haditsi ma yadullu ala hadza wa huwa qauluhu man syahida. Dan di dalam hadis kita ini ada yang menunjukkan hal tersebut. Menunjukkan apa? Menunjukkan apa yang dibahas tadi, bahwa kalimat la ilaha illallah tidak cukup hanya ucapan saja, harus ada keyakinan dan pembuktian. Di dalam hadis ini ada yang menunjukkan hal tersebut. Wa huwa qauluhu man syahida, yaitu ucapan hadis man syahida, siapa yang mempersaksikan. Fa inna syahadah, karena yang namanya persaksian la tasluh illa idza kanat an ilmin wa yaqin. Karena yang namanya persaksian tidak cocok, tidak layak kecuali dengan ilmu dan keyakinan. Sudah pernah kita contohkan kan? Dalam bahasa Indonesia juga sama. Walhamdulillah. Kalau ada orang yang berkata, saya mempersaksikan bahwa dia pelakunya, pasti akan ditanya oleh hakim di pengadilan. Kamu tahu sendiri? Kamu melihatnya? Pasti akan ditanya. Karena kalimatnya, aku mempersaksikan. Aku saksinya, dia pelakunya. Kamu lihat? Kamu mengetahui? Kalau orang tadi jawabannya, ya saya gak lihat sih, saya gak tahu, ya gak bisa diterima persaksiannya. Ditolak persaksiannya. Demikian pula barakallahu fikum tentang keyakinan. Saya tahu dia orang yang jelek, penjahat, pengkhianat bila akhirnya. Di mana sekarang dia sekarang? Kamu sudah bawa kemari? Oh enggak. Saya kasih amanah dia menjaga rumah saya dan harta saya dan keluarga saya. Loh, kok aneh? Ini persaksian yang aneh. Kamu mempersaksikan dia pengkhianat, tetapi kamu berikan amanah. Jelas ini ucapan agak janggal. Berarti yang namanya persaksian dalam bahasa Indonesia pun maknanya adalah ucapan dengan ilmu dan keyakinan dan dengan konsekuensi pengamalannya atau pengamalan konsekuensinya. Barakallahu fikum. Qala An-Nawawi, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, hadza haditsun 'adzim jalilul mauqi' wa huwa ajma'u aw min ajma'i al-ahadisil mustamilah 'ala al-aqaid. Kata beliau rahimahullah, hadis ini hadis yang agung, yang sangat tinggi kedudukannya, karena termasuk yang paling lengkap atau di antara yang paling lengkap. Kalau ajma' dia yang paling lengkap sendiri, hadis ini yang paling lengkap. Kalau min ajma' di antara sekian hadis-hadis yang lengkap. yaitu hadis-hadis yang lengkap yang mengandung di dalamnya akidah, akidah Islam. Di antara hadis yang paling lengkap yang mencakup di dalamnya sekian akidah-akidah Islam. Fa innahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam jama'a fihi ma yukhriju min milalil kufur. Karena Rasulullah SAW dalam hadis ini mengumpulkan sekian perkara yang mengeluarkan aliran-aliran kekafiran. Alakhtilafi aqaidihim wa tabaudihim. Dengan berbeda-bedanya akidah mereka, dengan berjauhannya akidah mereka, tetapi terbantah dengan satu hadis ini. Masya Allah. Inilah keistimewaan hadis ini yang dikatakan hadisun azim jalilul mauqi' wa huwa min ajma'il ahadith al-mustamilah 'ala al-aqaid. Ini hadis yang agung kata An-Nawawi rahimahullah yang mencakup sekian banyak akidah Islam, rincian akidah Islam, karena di dalamnya mengeluarkan atau membantah milalil kufur, aliran-aliran kufur dengan sekian banyak macamnya. Kita lihat satu persatu. Yang terbantah dengan hadis ini ada berapa aliran kekafiran? Mada yaqulul hadis man syahida أن لا إله إلا الله Barang siapa yang mempersaksikan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Siapa yang dikeluarkan dengan kalimat ini? Siapa yang dikeluarkan yang tidak termasuk dengan kalimat ini? Yang mengatakan la ilaha illallah saja tanpa yang mengatakan la ilaha saja tanpa illallah. Siapa itu? Mulhidun, ateis, yang menyangkal tidak ada Tuhan, terbantah dengan ini. Tidak bisa, harus dengan illallah. Yang menyatakan ya kami beriman bahwa Allah SWT adalah Tuhan kami, tapi menyatakan tidak menyatakan la ilaha, menyatakan illallahnya saja. Manhum al-musyriku. Mengakui Allah, tapi juga mengakui Tuhan-Tuhan lainnya. Maka ketika berkata, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah, bukan mulhidin, bukan pula musyrikin. Sahih? Karena ini hanya nafi saja, tanpa isbat. Yang ini isbat saja, tanpa nafi. Terbantah dengan kalimat ini. Wahdahu la syarikalah, sebagai takkidnya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah hamba Allah dan rasulnya. Siapa yang terbantah? Siapa yang dikeluarkan dengan syahadat yang kedua? Yang tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Kufar. Taib. Yang mengakui Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, tetapi tidak mau menjadikannya sebagai panutan. Hanya cukup sebagai pengantar risalah, maka kita terima risalahnya, apa urusannya dengan pengirimnya? Ingkaru sunnah. Pengingkar-pengingkar sunnah. Kata pengingkar sunnah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu hanya mengantarkan surat. Tukang pos, kata mereka. Astagfirullah. Hanya tukang pos. Allah mengirim surat kepada kita, risalah, itu terjemahannya dalam kamus surat, risalah, tambah dengan surat. Jadi Rasul itu maknanya pengantar surat. Allah yang mengirimkan suratnya kepada kita, kita terima suratnya yaitu Al-Quran. Apa urusannya dengan yang mengantarkannya? Dia hanya tukang pos, nggak ada urusannya dengan kita. Quran saja kita pegang. Astagfirullah, astagfirullah. Kufur, kufur. Maka kalimat man syahida anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Siapa yang mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, bukan pengingkar sunnah, bukan orang kafir yang tidak percaya Nabi. Siapa lagi yang terbantah? Abduhu. Mempersaksikan bahwa Nabi itu hamba Allah, bukan ilah, bukan Rab, tidak memiliki uluhiyah, tidak memiliki rububiyah. Siapa yang keluar yang terbantah? Yang ghulu kepada Nabi, yang berlebihan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga menyembahnya, berdoanya kepada Nabi, beristighosahnya kepada Nabi, memintanya kepada Nabi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, tolong aku, aghisni, aghisni, ila akhirih. Padahal disuruh untuk mempersaksikan Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah artinya bukan Tuhan, bukan ilah, tidak memiliki uluhiyah, tidak memiliki rububiyah, tidak memiliki sifat ketuhanan, tidak mengabulkan doa. Yang mengabulkan doa adalah Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la syarikalah. Al-Ghalib. Yang melampaui batas dan ghulu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Rasulnya, mengimani bahwa beliau Rasul, yang mengikutinya, yang meneladaninya, yang mengikuti jejaknya. Waman yushaqiq ar-Rasul, waman yushaqiq ar-Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang yushaqiq ar-rasul, menyelisihi jalan rasul, menyimpang dari jalan rasul, maka kata Allah setelah jelas baginya petunjuk, kami akan palingkan dia, kami akan sesatkan dia kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan dia dalam neraka jahannam wa sa'at masira. Diancam oleh Allah siapa yang menyelisihi jalan rasul. Berarti kembali kepada kalimat tadi, man syahida an la ilaha illallah ghair mulhidin wa ghair musyrikin. Siapa yang mensaksikan la ilaha illallah, bukan mulhidin, bukan pula musyrikin, dan mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, bukan orang-orang kafir, bukan para pengingkar-pengingkar sunnah, bukan orang-orang yang ghulu kepada Nabi, bukan orang yang menyelisih jalan Rasul. Tapi penentang Rasul, apakah hanya satu? Al-Ghalib saja? Dua. Yang menyelisih jalan Rasul, dan yang ghulu kepada Rasul. Yang tidak mengikuti jalan Nabi, dan yang menambah-nambahkannya dengan kebidaahan-kebidaahan. Iya kan? Berarti dia tidak mengikuti Rasul. Yusyafi ke Rasul. Rasul mengajarkan ke kanan, dia mengajarkan ke kiri. Ila akhirnya. Belum selesai. Wa anna Isa abdullah wa rasuluh. Wa anna Isa abdullah wa rasuluh. Siapa yang terusir? Siapa yang terbantah dengan kalimat ini? Dan mempersaksikan bahwa Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Siapa yang tidak mengakui kehambaan Nabi Isa? Nasrani. Nasara. Siapa yang tidak mengakui kerasulan Isa alaihi salam? Yahudi. Baik, masya Allah. Ini belum selesai, baru tiga persaksian. Sekian aliran kekufuran terbantah. Maka mempersaksikan Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, bukan Nasara yang mempertuhankan Isa, bukan pula Yahudi yang mencerca Isa alaihissalam. Wa anna, atau enggak pakai anna, kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minna. Mempersaksikan bahwa Isa adalah kalimat Allah, diciptakan dengan kalimat kun yang bermakna jadilah, kemudian jadilah Isa di perut Maryam. Allah tiupkan ruh, wa ruhun minna, ruh ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Membantah siapa? Membantah Mu'tazilah. Membantah siapa? Membantah sekian aliran-aliran yang menganggap Quran makhluk. Karena mereka menganggap bahwa Isa adalah kalimat, berarti Isa itu kalimat itu makhluk. Isa adalah kalimat. Salah. Kalimatullah ay kalimat yang Allah ucapkan, yaitu kalimat kun, maka jadilah Isa. Terbantahkan pula di sini berarti mereka yang mengatakan Quran makhluk. Terbantahkan pula di sana tentang wahdatul wujud dan sekian banyak aliran-aliran lain yang terbantah dengan ini. Insyaallah akan dibahas pada babnya bi'idznillahi ta'ala wa inayatihi wa quwwatihi. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran.